Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب kita sudah membaca keterangan dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada hadis yang pertama dari bab ma yalbasuhu al-muhrim minas siyam. Di mana Nabi SAW di hadis ditanya oleh salah seorang sahabah tentang apa yang semestinya dipakai dari pakaian oleh seorang yang sedang melaksanakan ihram. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban tidak seperti yang dimaukan oleh sahabat yang bertanya tadi, karena sahabat yang bertanya tanya apa pakaian yang dipakai oleh seorang yang melaksanakan ihram. Justru dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang yang melaksanakan ihram tidak boleh memakai, beliau menyebutkan ya hal-hal yang tidak boleh dipakai oleh seorang yang sedang ihram, yakni beliau menyebut al-qamis, di mana penyebutan qamis ini ya mencakup di dalamnya adalah qamis itu sendiri dan jenis-jenis pakaian yang lain yang semakna dengannya, yakni yang dijahit mengikuti bentuk badan. Ya. Ini. Kemudian beliau menyebut berikutnya adalah al-amaim atau imamah. Yakni ini mencakup di dalamnya imamah itu sendiri. Dan apa saja yang dijadikan sebagai penutup kepala yang melekat ya di kepala, baik itu ya peci ya ataupun yang lainnya, sehingga seorang lelaki yang sedang melaksanakan ihram dia tidak boleh untuk menutup kepalanya ya selama dalam ihramnya, baik dengan imamah ataupun dengan yang lainnya, termasuk misalnya kalau dia memakai selimut untuk menutup kepalanya, ini tidak boleh. Karena intinya adalah penutup kepala yang melekat, menempel di kepala. Kemudian berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut walas sarawilat. Ini jamak dari sarawil. Yani seorang tidak boleh ya mengenakan yani celana ya ketika sedang ihram. Dan sarawil yakni celana yang lebar yang ketika seorang memakainya ya tidak akan menampakkan auratnya ketika posisi ruku ataupun sujud di dalam salatnya. Dan sarawil ini tidak sama dengan pantalun, ya. Karena kalau pantalun itu model pakaian yang datang dari barat, ya. Yang itu bahkan Al-Imam Al-Albani rahimahullah menegaskan tentang tidak sahnya orang yang salat dengan memakai pantalun, karena akan menampakkan auratnya, ya, ketika dia dalam posisi, terlebih ketika sujud, ya. Namun sangat disayangkan di masa kita banyak kaum muslimin yang merasa minder memakai sarung, ya, atau lebih-lebih jubah, ya. Bahkan lebih cenderung memakai pakaian-pakaian yang sebagiannya datang dari negeri barat, ya, yang padanya mengandung hal yang mungkar, seperti menampakkan aurat ataupun ada bentuk tasyabuh terhadap orang-orang kafir dari jenis pakaian tersebut. Berikutnya, Nabi menyebut wala al-baronis, al-burnus, ya, ini jenis pakaian yang ini adat atau model pakaian dari negeri Maghrib, yakni jubah yang nyambung ke penutup kepala. Mungkin di antara kalian ada yang memakai jenis itu juga. Berikutnya beliau menyebut al-khifaf, jamak dari khuf, ya, yakni alas kaki yang menutupi kedua mata kaki, terserah dari bahan apa saja, ya, ini tidak boleh dipakai ketika ihram. Yani jenis alas kaki yang sampai menutup kedua mata kaki. Baik, kita masuk pada lafaz berikutnya, wa qawluhu, adapun pada sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wala sarawilati, tidak pula seorang yang ihram memakai sarawil. Dimatakan ma'rufah, ini jenis pakaian yang ma'ruf. Sampai di situ betul, ya? Iya, terakhir itu. Dan beliau tidak menjelaskan panjang lebar terkait dengan ini karena insya Allah sudah dimaklumi, ya. Bahkan kita pun, ya, sudah mengenal istilah sarawil atau sirwal, sehingga tidak perlu untuk dijelaskan panjang lebar. Kemudian wa qawluhu walal baronis wa huwa ma yuj'alu ala ar-ra'si kal qalanis, yakni yang dipakai di kepala seperti al-qalanis. Al-qalanis sama dari qalan suwah, ya. Bahasa kitanya apa? Peci, ya, seperti itu. Ya. Illa annahu, kecuali, ya, sisi perbedaannya, annahu yurabbatu, ya, bil qiba, di mana dirangkai atau disatukan dengan qiba, yakni dengan pakaian. Jadi merangkai atau, ya, nyambung, ya, ke pakaian. Ini ke pakaian. Fakul hadhihi, di mana hal ini semuanya tahrumu ala rajuli, ya, haram bagi para laki, idza labisaha ala al-mu'tad, ya, jika memakainya secara adat, kebiasaan, hal-hal tadi dipakai, ya, secara kebiasaannya. Beliau menyebutkan fakullu hadhihi, ini mencakup di dalamnya hal-hal yang disebutkan sebelumnya, mulai dari qamis, ya, kemudian imamah, ya, kemudian sarawil, ya, masuk di dalamnya al-burnus. Jika dipakai sesuai dengan model biasa dipakainya, maka ini tidak boleh bagi orang yang sedang ihram. Taib. Fa amma law ju'ila al-qamisu izaran awil qiba'u awil aba'ah ya wa nahwaha lam yahrum atau lam yuharram. Adapun jika jenis-jenis yang sudah disebutkan tadi ya kamis ini dipakainya sebagai izar, yakni ya sebagai sarung ya. Artinya tidak dipakai sebagaimana biasanya begini, namun dijadikan sebagai sarung gitu. Ya. Ataupun ya, qiba, yakni tadi yang pasangannya burnus itu. Atau abah, ya, yakni jubah besar. Dan yang semisalnya itu dipakai sebagai sarung, ya, tidak dipakai sebagaimana kebiasaan dalam keseharian. Ya, termasuk misalnya imamah. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan pada hadis yang setelahnya itu terkait dengan dibolehkannya ya bagi seorang yang tidak mendapatkan izar untuk tetap memakai yakni sarawil. Beliau menyatakan yakni seandainya seorang dia berangkat ya di atas pesawat di mana pakaian ihramnya itu sudah dimasukkan tas ya mungkin di bagasi seperti itu tidak mungkin kan untuk dia ya mengambilnya kan biasanya koper-koper itu kan di bagian khususnya baik paling seorang ketika naik pesawat ketika naik hanya dibolehkan tas-tas yang kecil saja kata Syekh. Maka dia melepas gamisnya, kemudian, ya, ketika dia sudah melepas gamis kan, berarti tinggal sirwal, ya, sarawil seperti itu. Ya. Yang ini berdasarkan hadis yang setelahnya, ya, cukup bagi dia untuk menutup pakaian badan bagian bawah. Adapun bagian atasnya dia bisa menggunakan sorban yang digunakan untuk menutup kepalanya. Untuk menutup badan, ya seperti itu. Jadi intinya kalau sorban itu ya tidak dipakai untuk menutup kepala, tetapi dipakai untuk menutup badan, ya ini dibolehkan, ya bukan karena zatnya itu yang dilarang, tetapi ketika dipakaikan dengan menutup kepala itu. Ya, dipahami insya Allah ya. Okay. Kemudian wa ba'dhum yaglu fi dzalika bahkan ya sebagian di antara manusia ini mereka yang berihram ya berlebih-lebihan dalam hal tersebut yakni hal-hal yang tidak boleh ya dipakai ketika sedang ihram hatta annahu sampai-sampai sebagian dari mereka yuharrimu ya rabtal izar sampai mengharamkan memakai yakni sabuk untuk mengencangkan apa sarung ya seperti itu kata beliau ya waja'ala hablas sa'ah ya fir raqabah wa nahwi dzalik demikian juga ya yakni apa ini tali jam ini ya. Itu juga tidak boleh ya sampai akhirnya ya dibuatlah apa tali untuk jam ini kemudian dikalungkan ya di leher karena alasannya oh ini kalau dipakai seperti ini berarti tidak boleh tidak demikian makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ya termasuk di antara hikmahnya kenapa kok Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab dengan seperti permintaan ya si penanya apa yang dipakai ya bagi seorang yang muhrim justru beliau menyatakan seorang tidak boleh memakai ini memakai ini artinya hal yang dibolehkan itu lebih luas dibandingkan yang tidak boleh ya termasuk dalam hal ini memakai jam tangan ya demikian juga memakai kacamata bagi yang ya, butuh kacamata, baik kacamata baca ataupun kacamata apa ya, untuk ya meredupkan pandangan, ya, kacamata hitam ataupun yang semisalnya yang tidak masuk dalam larangan-larangan tersebut, atau yang secara makna ya juga tidak masuk dalam larangan tadi. Kemudian walaisa ala dzalika dalilun. Ya, sikap berlebih-lebihan dari sebagian yang melarang hal tadi, tidak ada dalil yang mendukung larangan tadi. Fala huwa mansusun wala fi ma'nal mansus. Tidak secara nasnya masuk dalam hal-hal yang disebutkan di dalam hadis, tidak pula secara makna dari yang disebutkan di dalam hadis. Ya. Tidak pula secara makna. Artinya, jika secara makna ya masuk dalam apa yang dilarang oleh Nabi, sebagai contoh misalnya Nabi melarang memakai imamah. Ya. Kemudian seorang mengatakan, oh berarti kalau pakai peci boleh. Ya. Tidak demikian, karena intinya ya, larang itu mencakup imamah itu sendiri, demikian pula penutup kepala yang lainnya ya, yang melekat di kepala. Kemudian wa qawlu walal khifafa wa hadha aidan mukhtassun birrajul. Ya, larangan memakai khuf ini, kata Syekh, juga ini larangan yang khusus bagi lelaki. Fayahrum alaihi lubsul khuffi fil ihrami. Sehingga diharamkan baginya, bagi seorang lelaki, untuk memakai khuf ketika melaksanakan ihram. Sawa'an kana min jildin au qatnin au wabrin au ghairi dzalik. Sama saja, baik bahan khuf tersebut ya, terbuat dari kulit ataupun terbuat dari kapas ataupun terbuat dari wabr, yakni bulu ya, bulu hewan, au ghairi dzalik, ataupun dari bahan-bahan lainnya, selagi jenis alas kaki ini ya menutup ya, sampai kedua mata kaki ya, maka tidak boleh seorang yang melaksanakan ihram ya memakainya, kecuali sebagai dalam hadis ini dipotong hingga di bawah kedua mata kaki. Kemudian wa qawluhu illa ahadun la yajidun na'alain falyalbas al-khuffaini walyaqta'huma asfala minal ka'bain. Kecuali bagi seorang seorang di sini laki-laki yang dia tidak mendapatkan sandal ya, maka hendaklah dia memakai khufnya, memakai kedua khufnya dengan memotong ya kedua khufnya hingga di bawah kedua mata kaki, hingga kedua mata kakinya tampak. Sehingga dari sini kita paham sekali lagi bahwa istilah na'al yaitu mencakup seluruh alas kaki yang tidak menutup kedua mata kaki. Ya, baik mungkin dalam bahasa kita sepatu sandal atau sandal jepit atau yang semisalnya, itu masuk dalam makna na'al. Ai makna dari sabda beliau, liyadhhar al-ka'bani fayakunani bimanzilatin na'alain. Jadi agar hendaknya ya kedua mata kaki itu tampak, sehingga khuf yang telah dipotong tadi itu kedudukannya ya seperti sandal, seperti sandal. Kata saya selanjutnya, walakin hadza kana fi awwalil amr. Akan tetapi apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini fi awwalil amr, ini pada pertamanya, karena pertanyaan yang diajukan oleh sahabat tadi itu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ya melakukan perjalanan haji. Ya. Dan pada hari yang setelahnya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Arafah. Nah, ini menunjukkan bahwa kejadian ini lebih akhir dibandingkan apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis ini. Summa nusikha kama ya'ti. Kemudian hal tadi dihapus. Ya, sebagaimana akan datang ini pada hadis setelahnya. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap ya, membolehkan untuk memakai kedua khuf ya, bagi yang tidak memiliki sandal ya, dan tidak harus memotong khufnya. Jadi tetap pada bentuk khufnya. Ini pada hadis yang akan datang nanti. Kemudian waqad warada annahu yustahabbu an yalbasanna alaini indal ihram, dan bahasanya telah datang ya, dalam yakni asar, bahasanya disunnahkan ya untuk memakai ya kedua sandal ya dalam pelaksanaan ihram. Artinya meskipun dibolehkan untuk tetap memakai khuf, namun yang ahsan ya adalah memakai sandal. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa min al-muharramati 'ala adh-dhakari wal unsa. Berikutnya, di antara hal-hal yang diharamkan yang berlaku keharaman itu bagi para laki dan wanita, kalau yang sebelumnya khusus laki-laki, adalah at-tib, yakni parfum. Wa qad dzakarahu biqoulihi, di mana hal ini telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan memakai parfum, wangian, dengan sabdanya wala yalbas min ath-thiyabi syai'an masahu za'farani aw wars. Dan seseorang yang ihram dia tidak memakai ya pada pakaiannya sesuatu pun ya yang disentuh oleh za'faron ataupun wars ya, kalau wars ini tumbuhan yang punya aromanya harum ya. Za'faron ini jenis parfum. Wa huma naw'ani min at-tib, di mana keduanya za'faron maupun wars adalah dua jenis dari tib ya, dari jenis wangian. Waz za'farani ma'ruf wal wars nabatun ya'ti min al-Yaman wa yanbutu fih, di mana wars adalah jenis tumbuhan yang datang dari daerah Yaman yang tumbuh di sana. Wa fi ma'nahu, dan pada makna dari yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sabdanya wala yalbas min athiyabi syai'an massahu za'farani aw wars, kullu anwa'i tib allati yatatayyabu biha, mencakup di dalamnya segala jenis dari wewangian ya yang dijadikan untuk pengharum ya dari pakaian tersebut. Ya, sehingga ya, masuk di dalamnya dama ini ya, tidak hanya yang memang jenisnya minyak wangi ya, pewangi pakaian ya, itu pun masuk di dalamnya. Kemudian dan hal yang juga perlu untuk ditanbihkan dalam hal ini terkait dengan ya pewangi ini, yang kita mengetahui bahwa para wanita ya jika keluar rumah meskipun untuk mendatangi masjid dilarang untuk memakai pakaian yang padanya mengandung ya pengharum atau pewangian, padahal untuk datang ke masjid untuk ibadah yang jelas ya fitnahnya jauh lebih ringan ya dibandingkan tempat-tempat yang lain. Ya, maka wangian di sini berlaku padanya minyak wangi itu sendiri, ya ataupun ya jenis-jenis ya pengharum pakaian yang disertakan dalam sabun cuci, ya, entah itu mereknya Molto ataupun merek yang lainnya. Ya, maka hal yang semisal ini tidak boleh untuk dikenakan pada mereka wanita untuk ya pakaian keluar rumah. Ya, untuk kita ketahui bahwa hal tersebut bisa menjadi fitnah ya bagi lawan jenis. Oleh karena itu, termasuk di antara sifat ya parfum yang boleh dipakai oleh wanita, ya itu pun untuk pasangannya, adalah yang lebih dominan warnanya dibandingkan aromanya. Ya, sebaliknya bagi lelaki, yang lebih dominan apanya? Aromanya dibandingkan warnanya. Begitu. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, "Wa yustahabbu lil insani 'inda al-ihrami an yatanaddafa wa yatatayyaba." Dan disunahkan bagi seseorang menjelang ihramnya untuk dia membersihkan dirinya, ya. Ini sebelum ihram, termasuk di dalamnya mandi, ya. Dan sebelum ihram ini dibolehkan untuk dia ya memakai wangian sebelum ihram. Ya, kemudian masuk di dalamnya ya memotong kuku, ya membersihkan rambut ya sekitar kemaluan, ya. Demikian juga merapikan kumis bagi lelaki. Ya. Demikian juga membersihkan rambut ketiak. Ini sebelum dia melaksanakan ihram. Fa idza ahrama, jika dia telah berihram, haruma alaihi ba'da dzalika, maka setelah itu haram baginya ya massat thayyib, untuk dia menyentuh atau mengusap ya parfum, baik untuk badan atau untuk pakaiannya, ya kalmisk, ya seperti memakai minyak wangi misik. Kemudian demikian pula wattabakhur bil bukhur, ya demikian pula memakai bukhur, ya yakni bahan yang terbuat dari kayu cendana biasanya yang harum itu biasanya dibakar. Nah, asapnya ini biasa untuk mengasapi pakaian sehingga harum, ya. Ini pun tidak boleh bagi seorang yang sudah dalam kondisi ihram. Ya, jadi bolehnya memakai wangian itu sebelum ya dia masuk ke dalam ihramnya. Demikian pula wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya dari hal-hal yang sifatnya untuk ya mewangi badan ataupun pakaian. Kemudian kata beliau, wa ammal asya allati la raihatun tayyibah walakin la yutatayyabu biha fala tahrum. Adapun jenis-jenis lain yang memiliki yakni aroma yang harum, akan tapi itu tidak dijadikan sebagai pewangi, ya, tidak dijadikan sebagai tip, ya, pewangi parfum, fala tahrum, maka tidak ya tidak haram. Disebutkan oleh beliau, ya, wadhalika kalhil, ya, wal qarnafil, ya, wa zanjabil, wa nahwi dzalik, wa nahwiha, dan yang semisalnya. Jadi intinya dari benda-benda yang walaupun itu ya punya aroma Ya, namun itu bukan sesuatu yang biasa dijadikan sebagai pewangi. Ya, memang sifatnya memiliki aroma yang menyegarkan dan semisalnya itu tidak, ya, tidak masuk dalam hal yang dilarang. Ya, termasuk mungkin seseorang yang merasakan tidak enak, ya, badan memakai apa istilahnya yang sepertinya angin itu. Ya, ya. Tapi fresh care dan semisalnya, karena itu bukan jenis parfum, ya, walaupun ada aromanya. Ya. Dan biasanya orang memakai itu kan kalau sedang kondisi tidak enak badan. Kalau sehat-sehat saja enggak pakai itu, ya. Tayyib wa qawluhu walil Bukhari. Dan pada hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, wala tantaqibil mar'ah. Ya, berikut ini larangan yang khusus terkait dengan wanita. Ya. Dan seorang wanita tidak boleh memakai niqab. Dan takib artinya memakai niqab. Wan niqabu huwal khimaru alladhi tughti fihi wajhaha. Kemudian wa tuntaqabu fihi li'ainaiha. Yang dimaksud dengan niqab adalah khimar, yakni kerudung yang digunakan, ya, padanya untuk menutup wajah. Jadi ini, ya, adalah jenis pakaian khusus yang memang, ya, ditempatkan untuk menutup wajah. Watung kabufihi li'ainaiha, di mana diberikan lubang untuk kedua matanya untuk melihat jalan. Ya. Dan ini sekali lagi mencakup niqab itu sendiri, cadar, ya, ataupun jenis model pakaian lain yang memang itu dikhususkan untuk menjadi penutup wajah. Fayahrumu 'alal mar'ati taghtiyatu wajhiha illa idza barazat lirrijali. Fatughtihi lilhajah. Wa la yadurru law massal khimaru wajhaha. Maka haram bagi seorang wanita untuk dia menutup, ya, wajahnya. Ya, menutup wajahnya. Kecuali manakala, ya, seorang wanita yakni barozat nampak, ya, yang mungkin pada kondisi, ya, entah sa'i, ya, yang harus, ya, melewati kelompok laki-laki. Ya, maka di saat itu dia menutupkan, ya, dengan kerudungnya untuk, ya, menutup wajahnya. Menutup wajahnya dengan kerudung itu karena, ya, kerudung ini bukan untuk menutup wajah atau bukan pakaian khusus untuk menutup wajah. Wala yadurru law massal khimaru wajhaha, dan tidaklah, yakni memudaratkan, artinya tidak mempengaruhi, ya, sahnya ihramnya walaupun kerudung tersebut, ya, mengenai wajahnya. Jadi ini kapan dilakukan? Manakala seorang wanita harus nampak, ya, di hadapan para laki, ya, maka di saat itu dia menurunkan kerudungnya, ya, hingga menutupi wajahnya. Tapi ini, ya, terkait dengan keharaman bagi wanita. Selanjutnya, wa qawlu wa la talbasul quffazaini, dan tidak pula seorang wanita saat sedang ihram dia memakai al-quffazaini, yakni, ya, kaos tangan. Wahuma, diterangkan oleh beliau, yang dimaksud quffazaini, wahuma dallaghatul yadaini, yakni, ya, kaos tangan, ya, penutup kedua tangan, ya, yang dipakai secara khusus untuk tangan. Kama yuj'alu lil bazzat. Al-bazzat, ya, jenis seragam, ya, yang biasanya ya seragam ini ya menyatu juga ya dalam cakupannya ya kaos tangan, mungkin seperti kabar-kabar seperti yang biasa paskibraka itu ya. Biasanya ada yang laki-laki maupun perempuan memakai kaos tangan. Wasawaan kana min jildin aw wabrin aw sufin aw qatnin aw ghairi dzalik. Sama saja bahan kaos tangan tersebut ya terbuat dari kulit ataupun dari bulu ya ataupun dari wol ya ataupun dari kapas cotton ataupun yang lainnya ya, maka asal bahan itu tidak mempengaruhi tidak bolehnya ya kaos tangan untuk dipakai ketika sedang ihram bagi para wanita. Wala yahrumu 'alan nisa'i syai'un min as-siyab. Adapun ya jenis pakaian yang lainnya tidak diharamkan bagi wanita. Jadi untuk wanita pakaian yang mana saja yang tidak masuk dalam cakupan yang dilarang oleh Nabi, yakni bukan niqab, tidak pula kaos tangan, maka boleh dipakai oleh wanita. Fala ba'sa an talbasa ayyan naw'in kan. Tidak mengapa bagi wanita untuk memakai pakaian jenis apapun ya. Ini yang intinya menutup aurat mereka ya, kecuali pada ya ini telapak tangan dan wajah. Sawaan, sama saja ya, asfara au ahmara au akhdara, sama saja ya, dari warnanya yang kuning ataupun yang merah ataupun yang hijau. Oke. Dan tentu yang terbaik bagi wanita adalah yang secara warna ya tidak mencolok ya, meskipun tidak harus hitam ya, bisa biru gelap ataupun coklat gelap, yang intinya tidak menarik pandangan lawan jenis. Walau lam tahdhurhu indaha halul ihram. Walau ya, yani jika saat dia sedang ihram ya, yani pakaian yang ya semestinya yang gelap itu tidak ada di sisinya. Wa amma ma jarat bihi adatuhunna min tahrimi naw'in min dzalika fa huwa min khurafatihinna wa waswasatihinna. Adapun dari apa yang menjadi adat atau kebiasaan dari kalangan para wanita ya, adanya pengharaman dari jenis tertentu, maka ini termasuk di antara khurafat yang berkembang ya, di tengah mereka, dan termasuk di antara was-was yang beredar di antara mereka. Artinya di sebagian adat ya para wanita mungkin ada jenis tertentu yang menurut mereka tidak boleh dipakai ya dalam adat-adat mereka. Saya mengingatkan yang seperti itu ya termasuk di antara khurafat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini tidak membatasi. Karena inti dari pakaian muslim atau muslimah ya adalah yang menutup aurat dan tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir. Ya, itu pakaian muslim atau muslimah. Ya, menutup aurat dan tidak ya merupakan ciri dari pakaian orang-orang kafir. Oleh karena itu termasuk yang diingatkan oleh para ulama ya, apa yang menjadi ciri khusus pakaian wanita kafir ketika menikah yang ekornya panjang sekali, biasanya warnanya apa? Masker. Ya, warnanya biasanya putih ya. Ya. Nah, wanita muslimah tidak boleh memakai yang seperti itu karena itu sudah menjadi ciri khas dari pakaian ya, wanita kafir pada momentum ya, ritual khusus mereka, pernikahan mereka. Kemudian fayajuzu laha lubsu ayya lubsu ayyi naw'in kana min as-siyab illa ma fihi tibun. Ya, maka boleh bagi wanita untuk memakai jenis pakaian yang manapun, ya. Illa ma fihi tib, kecuali yang pada pakaian itu mengandung wewangian. Ya, jadi larangan memakai wewangian ketika ihram ini berlaku umum baik laki-laki ataupun wanita. Adapun dari jenis ya, pakaian untuk wanita, ya, maka jenis yang manapun, yang terpenting itu menutup aurat dan bukan ya, ciri dari pakaian-pakaian wanita kafir, ya, dan tidak mengandung wewangian. Kemudian hadis berikutnya kita selesaikan pada pembahasan ini. Al hadis tsani an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthubu bi Arafat man lam yajid na'alaini falyalbas al-khuffaini wa man lam yajid izaran falyalbas as-sarawila. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Arafat. Kata beliau, barang siapa yang tidak mendapati dua sandal, maka hendaklah dia memakai kedua khufnya. Dan barang siapa yang tidak mendapati izar, sarung, maka hendaklah dia memakai sirwalnya. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa qawlu fi hadis Ibn Abbas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu bi Arafat man lam yajid na'alaini falyalbas al-khuffaini wa man lam yajid izaran falyalbas as-sarawil. Kata beliau, fa fihi annahu la yajibu qat'ul khuffaini. Pada hadis ini menunjukkan tidak wajib bagi orang yang tidak memiliki sandal yang dia miliki khuf untuk dia memotong khufnya. Wa huwa mansukh, di mana perintah untuk memotong khuf tersebut sehingga nampak kedua mata kaki ini ya dihapus. Ya, karena ini lebih akhir hadis ini. Ya, karena termasuk di antara kaidah yang perlu untuk kita ketahui, kapan berlakunya nasikh mansukh ketika tidak memungkinkan untuk dikompromikan. Ya, antara dua hadis yang secara kandungan maknanya seakan pertentangan. Kemudian ya diketahui tarikhnya. Maka yang lebih akhir ya itu menghapus hukum yang lebih awal. Sebagaimana ini, ini pada hadis yang sebelumnya, sahabat yang bertanya tersebut ya kejadiannya sebelum berangkat ya perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata ketika beliau berkhutbah di Arafah, ya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan yakni man lam yajid na'alaini falyalbas al-khuffaini, menunjukkan bahwa perintah yang datang pada hadis sebelumnya ini dihapus dengan hadis ini. Demikian juga tentang larangan memakai sarwil ya bagi yang tidak mendapati izar, maka dia dibolehkan untuk tetap memakai sarawil. Li'annahu law kana wajiban, karena sungguhnya seandainya memotong khuf sehingga ya di bawah mata kaki, seandainya ini adalah wajib hukumnya, la bayyanahu fi hadzal mawqifil 'adzim. Ya tentu beliau sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskannya pada momentum yang besar ini ketika para sahabat berkumpul ya di Arafat dalam jumlah besar. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan bagi siapa yang tidak memiliki sandal untuk dia tetap memakai khufnya tanpa harus memotongnya hingga menampakkan kedua mata kaki. Kemudian di antara faedah dari hadis ini juga selain tetap bolehnya ya bagi yang tidak mendapatkan izar untuk memakai sarawil, wa fihi annahu yanbaghi lil imam an yakhthuba lin nas wa yubayyin lahum jami'a ma yahtajuna ilaih. Bahwa bagi seorang imam berkewajiban atau semestinya untuk dia berkhutbah, ya, menyampaikan kepada manusia dan menjelaskan kepada mereka seluruh perkara yang dibutuhkan oleh mereka, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbahnya tersebut. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan datang. Subhanallah, bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.